Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka belajar ilmu agama, keluar dari rumahnya dalam rangka belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillahi hatta yaji'a, maka dia dihitung sebagai jihad fi sabilillah hingga dia kembali ke rumahnya. Maka barakallahu wa rahimakumullah, keluarnya kita dari tempat tinggal kita, dari rumah-rumah kita pada malam hari yang berbahagia ini untuk menghadiri majelis ilmu merupakan keutamaan yang besar, keistimewaan yang besar, akan terus dicatat sebagai fi sabilillah, keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita kembali ke tempat kita masing-masing. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, marilah terus kita berusaha mendatangi majelis ilmu, terus bersabar di atas perkara-perkara yang tidak kita inginkan dalam belajar ilmu agama, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak mengenakan, kita bersabar di atasnya untuk meraih keutamaan yang besar ini. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-30 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab syafa'ah, bab tentang syafa'ah, bab tentang syafa'ah, yaitu menjadi penengah bagi orang lain, membantu orang lain, menjadi jembatan baginya untuk membantu dia menyampaikan hajat kebutuhannya kepada orang yang memiliki apa yang dia butuhkan. Alhamdulillah kita telah membaca ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, demikian pula hadis yang beliau sebutkan, dan kita juga telah mendengarkan bersama penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang bab syafaat ini. Syafaat dalam perkara dunia, membantu orang lain, menjadi penengah, menjadi jembatan, menjadi wasilah, menjadi perantara untuk membantu orang lain menyampaikannya kepada orang yang memiliki apa yang dia butuhkan. Kemudian para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-31 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul islahi bainan nas, bab al-islah bainan nas, al-islah itu artinya adalah mendamaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia, mendamaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Bab ini bagian dari bab yang sangat agung, bagian dari adab, akhlak dan hak yang perlu kita ketahui agar dapat kita tunaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, dengan kita memahami bab ini dan berusaha untuk melaksanakannya, akan tercapailah kebaikan yang besar, akan tercapailah harmonis atau keharmonisan di antara hubungan sesama kaum muslimin, akan terikatlah ukhuwah yang erat di tengah-tengah mereka. Dengan kita memahami bab-bab yang telah diletakkan oleh penulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dari bab-bab sebelumnya yang sudah kita pelajari, termasuk di dalamnya bab ke-31 ini, al-islah bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia, mendamaikan hubungan di antara manusia. Seperti kita yang ketahui para ikhwan iman wa rahimakumullah, layaknya kita manusia insan, manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, terkadang hubungan kita dengan saudara kita, hubungan seorang dengan kawannya, itu akan melemah, akan memudar dengan berbagai macam sebab. Maka di dalam Islam ada syariat yang disebut dengan al-islah, memperbaiki hubungan di antara mereka. Jadi kita membantu, kita menjadi wasilah agar hubungan sesama manusia itu menjadi baik kembali. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, al-islah bainan nasi huwa an yakuna baina syakhsain mu'adah wa baghdah. Memperbaiki hubungan atau mendamaikan hubungan di antara manusia itu adalah dua orang yang memiliki hubungan tidak baik, di antara mereka terjadi mu'adah wa baghdah, saling memusuhi dan saling membenci. Saling memusuhi dan saling membenci di antara dua manusia. Kemudian ada seseorang yang muwafaq, fa yuslihu bainahuma, dia berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya. Seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan dua insan yang sedang dirundung masalah tersebut. Wa yuzilu ma bainahuma min al-adawati wal baghdha. Dan orang itu menghilangkan apa yang ada di antara dua insan itu dari permusuhan dan kebencian. Dia damaikan, dia hilangkan permusuhan dan kebencian di antara dua insan tersebut dengan berbagai cara yang dia miliki, cara-cara yang tidak melanggar hukum syar'i. Maka yang seperti ini disebut dengan al-islah bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia. Dan ini bagian dari kepedulian seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ketika dia mengetahui ada kerenggangan hubungan antara kawannya, ikhwannya, atau yang lain dari kaum muslim, maka dia berusaha mencari cara, mencari solusi bagaimana hubungan itu bisa kuat kembali, bisa seperti semula. Maka dia pun mendamaikan keduanya dengan cara-caranya, menghilangkan dari keduanya ada kebencian yang tertanam di antara keduanya, di kolbu keduanya, dan permusuhan. Dikarenakan sebab-sebab yang ada, yang tentunya yang dimaksud ini adalah sebab-sebab duniawi, bukan sebab-sebab dini, sebab-sebab agama. Wa kullama kana rajulani aqrab, maka setiap kali dua hubungan manusia itu semakin dekat, dua hubungan manusia yang berselisih itu semakin dekat silaturahminya, hubungan kekeluargaannya di antara keduanya, maka as-sulhu al-islahu di antara kedua itu lebih ditekankan. Manusia yang memiliki hubungan yang kuat secara nasab duniawi, kemudian terjadi permusuhan, maka untuk mengislahkan di antara keduanya itu lebih ditekankan lagi. Dan pahala yang didapat oleh orang yang mengislahkan itu lebih besar. Setiap kali hubungan itu bertambah dekat, maka bertambah kuat lagi, bertambah utama lagi, bertambah besar lagi pahala yang akan didapat. Yani anna sulha bainal abi wa ibnihi afdal min as-sulhi bainar rajuli wa sahibihi. Asy-Syaikh mencontohkan bahwa as-sulh antara seorang ayah dan anaknya, yang mendamaikan antara ayah dan anak yang sedang berselisih, itu lebih utama daripada mendamaikan seseorang dengan kawannya. Karena secara garis nasab anak dan ayah itu lebih kuat, lebih dekat, maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan sulh tadi, islah tadi, daripada seorang dengan kawan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Semakin dekat hubungannya, maka semakin utama, semakin besar pahala yang akan didapat oleh orang yang melakukan islah. Wasulhu bainal akhi wa akhihi afdal min as-sulhi bainal 'ammi wa bani akhihi. Demikian pula sulh antara seorang dengan saudaranya, sulh yang terjadi antara seorang dengan saudaranya, abangnya, adiknya, kakaknya, itu lebih afdal daripada sulh yang terjadi di antara paman dan anak saudaranya. Antara paman dan anak saudaranya memiliki hubungan kekerabatan, namun lebih jauh hubungannya daripada seorang dengan saudaranya, seorang dengan abangnya, seorang dengan adiknya. Jika setiap kali hubungan itu bertambah dekat, maka sulh yang dilakukan bertambah mulia, bertambah afdal. Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa'lam anna sulha bainan nasi min afdalil a'mali shalihati. Sehingga Syekh tadi mengatakan memperbaiki hubungan di antara manusia termasuk amalan yang paling utama. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebaikan itu bisa diraih bagi orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Orang yang melakukan hal ini semua akan mendapatkan kebaikannya. Selain itu, dari orang-orang yang bernajwa, berbisik-bisik, maka kebanyakannya mereka tidak mendapatkan kebaikan, justru kejelekan. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, fa anta ya akhil muslim idza ra'aita baina syakhsaini adawa wa baghdha wa karaha fahris ala an tas'a bainahuma bisulhi hatta law khasirta aw khasirta syai'an min malika Maka engkau wahai saudaraku muslim, kata Syekh, apabila melihat dua orang yang sedang bermusuhan dan saling membenci, saling tidak menyukai, fahris, maka berusahalah, maka berusahalah untuk mengadakan sulh di antara keduanya, berusaha untuk mendamaikan keduanya. Bersemangat. Hatta lau khasirta syai'an min malika, walaupun engkau dengan adanya sulh tadi sampai mengalami kerugian dalam hal harta, sampai harus mengeluarkan harta karena mendamaikan hubungan tadi dengan cara-cara yang kita miliki, ingin kita mendamaikan saudara kita yang berselisih, sampai kita mengeluarkan harta yang kita miliki, maka kata Syekh Fahris, maka bersemangatlah, berusahalah. Fa innahu makhlufun 'alaika, karena harta yang kau keluarkan untuk sulh tadi, untuk mendamaikan tadi, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang hilang tadi ya barangkali untuk memberikan transport semua, ayo kita ketemuan di tempat ini. Ada harta yang keluar, ayo kita duduk-duduk santai semua, pesan makan, pesan minum. Ada harta yang keluar, sedikit atau banyak tergantung kondisi, keadaan. Maka kata Syekh, tetaplah bersemangat. Harta yang keluar itu akan diganti, makhluf, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diganti dengan suatu yang lebih baik. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti dengan suatu yang lebih baik. Dia mencurahkan apa yang dia miliki. Badzalama indahu. Dia mengeluarkan apa yang Allah berikan, yang ada pada dirinya untuk kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sedikit pun. Maka ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Syekh, dorongan dari Syekh, penting sekali, walaupun harus kita berkorban demi kebaikan, maka tidak mengapa kita berkorban. Jangan merasa rugi dalam hal apapun. Kebaikan itu, kalau kita perlu berkorban, termasuk di dalamnya adalah di dalam thalabul ilmi yang sedang kita jalani, pasti kita akan berkorban harta kita, waktu kita, tenaga kita. Ikhwan-ikhwan yang datang dari jauh pasti berkorban menaiki kendaraan, butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu. Maka bersemangatlah untuk mengeluarkan apa yang kita miliki itu untuk Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia di luar sana mereka rela berkorban untuk dunianya, maka kita harus lebih rela, lebih berhak untuk rela berkorban untuk agama kita, untuk kebaikan, untuk Islam, melakukan perdamaian di antara manusia, mendamaikan hubungan mereka, walaupun harus berkorban harta, waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Kemudian Syekh melanjutkan, "Tsumma i'lam anna sulha yajuzu fihi tawriyah." Kemudian ketahuilah bahwa di dalam sulh, mendamaikan hubungan, itu diperbolehkan melakukan tawriyah. Tawriyah itu semacam dusta, tetapi bukan dusta. Mengatakan sesuatu yang tidak seperti gambaran aslinya, tetapi bukan dusta. Dan sebagian ulama mengatakan dusta sama, namun wallahu alam tauriyah bukan dusta, namun hampir mirip dengan dusta. Ketika mendamaikan dua orang yang berselisih itu diperlukan terkadang tauriyah. Tauriyah maksudnya tauriyah ini tidak terlalu jujur dengan mengucapkan segala hal yang dia ketahui dari kedua belah pihak tersebut, mengucapkan yang baik-baik, menyembunyikan yang jelek-jelek dari dua orang yang berselisih tersebut. Ai antakula li syakhsin inna fulanan lam yatakallam fika bi syai, seperti seumpama engkau berkata kepada seseorang, engkau datang kepada si A, bercerita kepadanya, seumpama kamu mengatakan sesungguhnya si fulan, si B itu enggak pernah berkata jelek tentangmu, menyembunyikan sesuatu. Karena untuk tujuan islah itu tadi, untuk tujuan islah, mendamaikan hubungan. Kalau dia berterus terang, maka niat untuk mendamaikan hubungan itu ya ta'adzar, kata Syekh, sulit untuk terlaksana. Kalau dia seumpama mengatakan, iya memang kemarin si B bilang kamu gini-gini, niatnya islah, maka jadi ifsad, merusak hubungan di antara keduanya, sehingga ditutupi hal-hal yang buruk yang terjadi di antara keduanya, antara satu dengan yang lainnya, dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang bagus agar terlaksanalah tujuan itu tadi, sehingga diperbolehkan tauriyah. Seperti juga kata Syekh mengatakan, si fulan itu sebenarnya suka sama engkau, cinta sama engkau, tidak membenci engkau. Jika engkau adalah orang baik, kata Syekh, tetapi engkau, jika engkau orang baik itu engkau ucapkan di dalam hatimu, di tauriyah, disembunyikan. Sesungguhnya si fulan itu, kawan kita itu yang sedang berselisih itu, dia sangat suka sama engkau, cinta sama engkau, kalau kamu baik. Tetapi kalau kamu baiknya disembunyikan dalam hati. Kalau diucapkan, kalau kamu baik, kalau jahat kayak gini mana akan terjadi ifsad. Nah, ini maksud tauriyah. Seakan-akan dusta, tidak mengucapkan sesuai hakikatnya, namun tidak sampai kepada makna dusta, dia sembunyikan hakikat aslinya di dalam kalbunya. Diperbolehkan di dalam islah, dikarenakan tujuan itu, ghayah yang sedang dia lakukan itu lebih besar daripada tauriyah yang dia ucapkan. Islah di antara manusia itu memperbaiki hubungan besar sekali dalam Islam, sampai-sampai permasalahan tauriyah itu dihalalkan, diperbolehkan. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali bab yang disebutkan oleh Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Memang benar-benar kitab yang membahas tentang keseharian kita, keseharian kaum muslimin, dan hal-hal yang akan dialami oleh kita di dalam bermuamalah terhadap sesama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya penjelasan Syekh dan hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.